Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Di malam hari ini kita bisa hadir di masjid ini yang sebenarnya yang mengisi adalah Al-Ustaz Muhammad Muqaffi Hafizullah, namun beliau berhalangan, maka untuk mengisi kekosongan yang ada ini kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarih Kitab Tauhid. Semoga apa yang kita jalani ini menjadi amal soleh yang nantinya akan menolong kita ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk bab yang berikutnya, babu ma ja'a fi himayatil mustafa janabat tauhidi wa saddihi kulli tariqin yuwassilu ila syirk. Bab apa-apa yang datang dalam penjagaan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sisi tauhid, dan menutup setiap jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, maka dari judul ini menyebutkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat semangat untuk menjaga umatnya dari terjatuh dalam perbuatan syirik. Naam. Bahkan seluruh jalan yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik juga ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, karena kalau jalan itu dibiarkan, maka dikhawatirkan manusia dengan jalan itu, kemudian mereka mudah untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata al-muallif Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah, membawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum. Surat At-Taubah ayat yang ke-128. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun, sungguh rasul telah datang kepada kalian, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah datang kepada kalian, min anfusikum, dari golongan kalian, azizun 'alaihi, teramat berat baginya. Ma'anitum, apa yang diderita oleh umatnya, apa yang diderita oleh pengikutnya. Kesempurnaan ayat ini, harisun alaikum, dan Rasulullah SAW memiliki semangat ya memberikan kebaikan terhadap kalian, ya, terhadap umatnya. Bil mu'minin, dan terhadap kaum mu'minin, ra'ufun, maha penyantun, rahimun, maha penyayang. Inilah kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia bersemangat untuk menyelamatkan umatnya, bukan hanya keluarganya saja tetapi umatnya, umatul Islam, agar mereka bisa meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, meraih mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatul babil kitab tauhid yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala, annal musannifa rahimahullah lamma bayyana fil abwabis sabiqah, bahwa musannif, pengarang buku ini rahimahullah, tatkala menjelaskan bab-bab yang telah lewat, syai'an min himayati sallam, li jinabi tauhid, atau li jinabi tauhid, sesuatu himayah, penjagaan atau semangat Rasulullah SAW untuk membimbing umatnya kepada sisi tauhid. Arada ayyubayyina fi hadal babi himayatahu al-khassah. Maka di bab ini rahimahullah ingin menjelaskan tentang himayatu al-khassah, penjagaan ataupun semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khassah, yang khusus. Naam. Maka barang siapa yang mau mengambil pelajaran dan ibrah dari apa yang disebutkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan keberhasilan. Al-Mustafa huwa al-mukhtar. Al-Mustafa artinya al-mukhtar, yang dipilih. Jadi Rasulullah disebut dengan al-Mustafa, yang dipilih. Janaba, janibun, janib, di samping ataupun di sisi. Ja'akum, datang kepada kalian, ya ma'asyarul Arab, wahai segenap bangsa Arab. Di saat itu, bahwa Rasul yang diutus di tengah-tengah mereka adalah dari bangsa Arab. Dari bangsa Arab. Min anfusikum, dari diri-diri kalian. Min jinsikum wabilugotikum, dari jenis-jenis kalian dan dengan bahasa kalian, bahasa orang Arab. Nah, sehingga mereka mengerti apa yang didakwahkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi mereka yang mendapatkan hidayah, yang syarah sadrahu lil Islam, maka dia akan dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Tapi bagi mereka yang tidak mendapatkan hidayah, kaannama yas'adu fis sama', seakan-akan dia hendak naik ke langit, artinya susah untuk mendapatkan hidayah. Naam. Apa yang diberitakan Rasul sallallahu alaihi wasallam didustakan, tidak dibenarkan, ditentang dan seterusnya. Bahkan yang menentangnya ya dari kalangan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, demikian pula istrinya, yang senantiasa mengganggu dan terus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diturunkan ayat khusus untuk Abu Lahab dan istrinya yang senantiasa mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya. Naam. Tabat siada Abi Lahabi watab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia akan benar-benar celaka. Disebutkan dalam satu surat. Demikian pula wa mar'atu hammalatal hatab. Istrinya juga si pembawa kayu bakar yang senantiasa menghadang dan menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Abu Jahal juga paman Rasulullah yang menentang Rasulullah, menyakiti Rasulullah. Naam. Tetapi mereka akan dibalas sesuai dengan perbuatan mereka, akan dimasukkan dalam jahanam dalam keadaan hina. Wal iyad billah. Naam. Sehingga apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang Arab, maka orang-orang Arab mengerti. Maka yang mendapat hidayah langsung menerima, yang tidak mendapat hidayah mereka semakin menjauh. Bahkan mereka berusaha untuk mengumpulkan massa atau mengumpulkan suku-suku, kemudian mereka untuk menyerang Rasulullah dan para pengikutnya. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Ketika Rasulullah sudah hijrah, naam, demikian pula para sahabat ketika itu hijrah, maka orang-orang kafir Quraisy tidak tinggal diam, berhenti. Tetapi mereka berusaha juga untuk mendatangi pemimpin-pemimpin negeri yang kaum muslimin hijrah di sana. Ya, demikian semangatnya mereka untuk menghadang, untuk melawan, ya, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa membela dan menolong, ya, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan kecil hati, ya, sekalipun diasingkan seluruh manusia, ya, dihinakan seluruh manusia, tetapi apa yang kita jalani itu adalah al-haq, maka kita tetap tegar di atasnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sampai saat ini kita bisa mengenal dinul Islam. Naam. Ya, dari Rasulullah dan para sahabatnya serta orang-orang yang komitmen di atasnya, sehingga kita bisa mengenal mana sebenarnya, ya, dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mana sebenarnya bukan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka ketika kita tetap istiqomah di jalan al-haq, maka kita akan beruntung. Kita akan mendapatkan kemenangan. Namun bila mana kita berpindah, ya, maka dakwah ini tetap akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru kita yang akan merugi nantinya pada yaumul qiyamah. Allah akan datangkan kaum-kaum yang lain yang mereka akan istiqomah dan akan membela da'watul haq. Naam. Maka ketika kita mengenal da'watul haq ini, maka betul-betul kita pegangi, betul-betul kita jalani. Ketika kita berpindah atau berpaling darinya, maka nantinya kita akan merugi pada yaumul qiyamah. Adapun dakwah ini akan terus ada sampai yaumul qiyamah, dan Allah Subhanahu wa taala akan terus menolongnya. Azizun alaih, amat terasa berat baginya. Syadidun alaihi jiddan. Ya, sangat berat sekali yang dirasakan Rasulullah ketika melihat umatnya atau pengikutnya mereka disakiti, diganggu, dan seterusnya. Wa huwa khabarun muqaddam. Ini khabar yang didahulukan dalam pembahasan nahwu. Ma'anitum, apa yang kalian alami, apa yang kalian rasakan, ya ini dari pengikutnya. Ma yasyukku alaikum, apa yang memberatkan kalian. Wa yulhaqul adza, sehingga mereka memperoleh mendapatkan gangguan adza. Ya, bikum, terhadap kalian min kufrin, dari orang-orang kafir. Wa dolalin, wa qatlin, ya. Gangguan dari kufrin, kekufuran. Wa dolalin, kesesatan. Wa qatlin, pembunuhan. Wa asrin, ditawan. Naam, ini semuanya gangguan yang senantiasa menghadang mereka. Namun ketika mereka istiqomah dan sabar di atasnya, maka mereka betul-betul mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wama dakhalat alaihi min ta'wil masdar mubtada muakhar. Nah, adapun ma dan yang masuk padanya ini ditakwil kepada masdar menjadi mubtada muakhar. Kalau tadi khabar muqaddam, khabar didahulukan, kemudian mubtada diakhirkan, ini dalam pembahasan nahwu ya. Harisun alaikum, bahwa Rasulullah sangat bersemangat terhadap kalian. Ayat syadidul hirs wa ragbah fi hidayatikum, yaitu Rasulullah SAW sangat-sangat bersemangat dan sangat-sangat berkeinginan untuk memberikan hidayah kepada kalian, ya, kepada umatnya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu mendapati umatnya mereka berkelompok-kelompok atau kadang berduaan. Berarti Rasulullah ketika berdua dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, maka Rasulullah mengatakan kepadanya, ya gulam, inni walim wa kalimatin, wahai pemuda, saya akan mengajarkan kepadamu kalimatin, beberapa kalimat. Ini semangat Rasulullah, ya, berjalan berdua. Ya, Rasulullah masih memiliki semangat untuk memberikan faedah, ya, yang dialami oleh Abdullah bin Abbas. Saya akan mengajarkan kepada beberapa kalimat. Kata Rasulullah, ihfadil ihfadka, jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah agama Allah, niscaya engkau akan mendapatkan pertolongan Allah di hadapanmu. Ini balasannya, ketika seseorang berusaha menjaga agama Allah, menjalankan agama Allah, maka mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah, dan jika engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, ini juga pengajaran Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas tentang tauhid. Bahwa senantiasa bergantung, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini semangat Rasulullah ketika berada bersama para sahabatnya, maka senantiasa mereka diarahkan kepada kebaikan-kebaikan, diarahkan kepada tauhid. Naam. Dan bila mana mereka keliru, maka Rasulullah langsung menegur sebagaimana yang didakwa oleh Mu'ad bin Jabal ketika menjadi imam di kaumnya. Maka dia memanjang-manjangkan bacaan sampai ada salah seorang keluar dari jamaah kemudian sholat sendiri karena panjangnya bacaan itu. Nabi marah, afattan anta ya Mu'ad, Afattanu anta ya Mu'ad? Nabi mengulangi sampai 3 kali. Apakah hendak engkau membuat fitnah wahai Mu'ad? Naam. Padahal mereka-mereka yang sholat di belakangnya, mungkin ada orang yang sudah tua renta, atau ada yang punya hajat, atau ada anak-anak yang mereka tidak mampu untuk sholat dengan waktu yang lama. Nah, namun di negeri kita ini juga sudah terlalu singkat bacaannya. Ya, padahal kalau juz 29, juz 30 itu masih sangat singkat. Ini membaca sabhis aja sudah dianggap panjang. Naam. Senangnya qulul ahad, qulul rabbinas, sampai sholat subuh pun kadang ya itu bacaannya. Sehingga kalau kita sholat di masjid-masjid muslimin, dari rumah berangkat sudah qomat, sampai di sana hampir selesai. Naam. Apalagi kalau masjidnya besar. Kita dari tempat wudu masuk ke masjid, ya sudah tidak dapat rakaat. Laju dan cepatnya sholatnya, ini terlalu laju. Setelah itu dzikirnya yang panjang. Nah, ini masih sunnah. Sedang-sedang dalam membaca. Wa husulun nafi al-ajil wal-ajil lakum. Dan Rasulullah sangat bersemangat untuk memperoleh atau memberikan manfaat, baik manfaat itu yang disegerakan atau manfaat itu yang ditunda. Yang jelas Rasulullah terus bersemangat untuk memberikan manfaat kepada umatnya, sehingga tidak ada kebaikan pun yang bisa mengarahkan kepada al-jannah, melainkan Rasulullah telah menerangkan kepada umatnya, ini kebaikan, lewati kebaikan ini. Nah, dan tidak ada satu jalan pun yang bisa mendekatkan ke an-nar, neraka Allah, melainkan Rasulullah telah melarangnya, jangan lewati ini bahaya. Sehingga manusia tidak ada hujah, tidak ada alasan di hadapan Allah, belumlah saya mendengarkan nasihat-nasihat dari Rasulullah, kecuali memang di negeri yang sangat-sangat terpencil dan belum mendengarkan dakwatul Islam. Tetapi kalau dia sudah berada di negeri-negeri muslimin, kemudian dengan alasan belum datang kepadanya keterangan, maka tidak ada hujah bagi mereka. Ikhwat fil azani wa azakumullah, bil mu'minin la bi ghairihim, yaitu bagi mukminin, yaitu bukan selain mukminin. Ra'ufun balighus syafaqah, yaitu Rasulullah sangat santun. Rahimun balighur rahmah, Rasulullah sangat kasih sayang. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sangat berkasih sayang. Nah, maka seluruh harta yang dimiliki Rasulullah membagi-bagikan kepada umatnya. Naam. Sehingga ketika meninggal dunia, tidak ada harta benda yang diwariskan kepada keluarganya, bahkan kepada umatnya. Hanya yang diwariskan adalah ilmu. Naam, ilmu agama ini. Maka ketika kita belajar ilmu agama, berarti kita lagi mempelajari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al makna al ijmali lil ayah, makna global ayat ini, yukhbiru ta'ala ibadahu ala sabil imtinan annahu ba'atha fihim rasulan aziman min jinsihim wa bilughatihim. Allah memberitakan kepada hamba-hambanya ala sabil imtinan, dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan. Nikmat. Apa kenikmatan itu? Bahwa Allah mengutus kepada hamba-hambanya, atau mengutus di saat itu di bangsa Arab, seorang Rasul aziman, yang agung, min jinsim, dari jenis mereka, wabil ghotim, dan dengan bahasa mereka. Nah, sehingga apa yang didakwakan Nabi mereka paham, apa yang disampaikan Nabi mereka mengerti. Naam. Yasyuku alaihi jiddan ma yasyuku alaihim, maka terasa berat Rasulullah, ya, terasa berat sekali bagi Rasulullah ketika dirasakan oleh pengikutnya dari gangguan-gangguan. Wa yu'dhihi ma yu'dhihim, dan gangguan itu dirasakan Rasulullah, apa yang dirasakan oleh pengikutnya. Syadidul hirs ala hidayatihim, sangat bersemangat untuk memberikan hidayah, ya, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk, memberikan jalan keselamatan sampai kepada pamannya. Ya, ketika sakaratul maut di akhir-akhir kematiannya mendatanginya. Ya ammi kulla ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah, wahai ammi, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat ini menjadi alasan saya di hadapan Allah untuk membantumu, untuk menolongmu. Nah, namun ternyata di samping pamannya Abu Thalib ini ada Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah, yang juga mereka mengarahkan untuk tetap berada di atas agama nenek moyangnya. Atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau benci dengan agama Abdul Muthalib, agama nenek moyang? Naam. Al-muhim wal hasil dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah sangat bersemangat untuk memberikan bimbingan, memberikan petunjuk kepada umatnya. Naam, atau bahkan kepada seluruh manusia. Ketika anak Yahudi juga mendekati sakaratul maut, maka Rasulullah mendatangi, kemudian, ya, menuntunnya untuk mengucapkan la ilaha illallah, dan ayahnya, ya, ikutilah apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, jazakumullah khair, ikuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, yaitu Rasulullah. Maka dia mengikuti apa yang diucapkan Nabi. Maka Rasulullah mengatakan, alhamdulillah anak ini diselamatkan dari an-nar, dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala, ketika orang itu, anak itu mengucapkan la ilaha illallah sebelum dia meninggal dunia. Ini Rasulullah, ya, demikian semangatnya untuk membimbing, mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Nah, sehingga salah umatnya kalau umatnya tidak mau mengikuti, mereka lebih memilih bimbingan selain Rasulullah. Kami ini sudah tidak sholat lagi, karena sholat lagi karena kami sudah tingkatan ini. Kalau yang masih tingkatan bawah ya masih sholat, kalau kami ini karena sholat lagi. Ah, Rasulullah sudah mau meninggal dunia saja, ya, masih sholat, masih ibadah, sampai pecah-pecah kakinya ketika sholatul lail. Sampai Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampun dosa-dosamu yang dahulu dan yang akan datang? Sudah diampuni dosanya yang dahulu dan akan datang. Apa kata Rasulullah? Afala uhibban akuna abdan syakura, tidakkah saya ini senang untuk menjadi hamba yang senantiasa bersyukur? Ini, ya, sudah tidak mau sholat, sudah tidak puasa. Kalau puasanya 3 hari, katanya dianggap 1 bulan. Karena 30 hari disingkat 1, 2, 3. Naam, 1 harinya dianggap 10 hari. Sehingga kalau 3 hari, 30 hari. Rasulullah tidak melakukannya. Naam, dipermudah oleh mereka. Allahul musta'an. Sehingga orang-orang yang semacam ini yang menyelisih bimbingannya, pada yaumul kiamah mereka akan terusir untuk merasakan air telaga Al-Kautsar. Maka di saat itu umat Rasulullah semua berbondong-bondong mendatangi telaganya, dan Rasulullah mempersilakan, ayo minum. Jadi telaga ini ya lebih manis daripada susu, apalagi dari madu, lebih putih dari susu, gayungnya sebanyak bintang di langit, jadi tidak rebutan, masing-masing bisa dapat dengan mudah. Sekali minum tidak akan haus selama-lamanya. Ternyata ada di antara mereka yang dihalau oleh Allah. Ayo, jangan, sana-sana, minggir-minggir. Tidak dibolehkan oleh Allah. Rasul pun mengatakan, ya Allah, ummati, ummati. Mereka itu umat saya. Apa kata Allah? Wahai Rasulullah, engkau tidak mengetahui apa yang mereka amalkan sepeninggalmu. Artinya, mereka berarti sudah keluar dari bimbingan Rasulullah. Ada yang ditambahi, ada yang dikurangi. Naam, tidak merasa cukup. Naam, atau kurang senang kalau hanya itu-itu aja amalannya, sehingga mau ditambah ini, mau ditambah itu. Akhirnya semacam itu. Anggapan mereka telah berbuat sebaik-baiknya dalam dunia, ternyata di akhirat amalan mereka tertolak. Oleh karena itu Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, kata Rasulullah, tertolak. Sebanyak apapun, kalau tidak ada bimbingan dari Nabi, tertolak. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, al-iktisadu bi sunnati khair minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana, tetap di atas sunnah itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh, ternyata kada ada contohnya dari Rasulullah. Artinya kalau mau banding-bandingkan amalan, ya sedikit tapi di atas sunnah itu jauh lebih baik daripada sungguh-sungguh ternyata bukan di atas sunnah. Tapi kalau banyak dan di atas sunnah ya lebih bagus lagi. Nah, jadi ketika kita beramal, amalan kita sesuaikan. Oh, ini hadisnya sahih, ya, maka kita amalkan. Oh, ini hadisnya dhaif atau bahkan palsu, oh, kita tinggalkan. Sekalipun banyak manusia mengamalkannya, ukurannya Allah dan Rasulnya. Karena agama ini milik Allah dan Rasulnya, bukan milik manusia, bukan milik syekh, bukan milik guru, bukan milik habib, tapi milik Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika kita beramal, kembali kepada keduanya dengan pemahaman bagaimana para sahabat memahami ayat ataupun hadis di saat itu, di mana mereka, bagaimana mereka mempraktekan ayat itu atau hadis itu, tidak kemudian dipahami sendiri, tapi bagaimana para salafus saleh mereka memahami. Munasabatul ayat lil bab. Naam, syadidus syafaqah wa rahmah bil mu'minin khasatan minhum. Bahwa Rasulullah itu sangat rahmah, sangat kasih sayang kepada mukminin, ya, khasatan minhum, khusus untuk mereka. Kesesuaian ayat dengan bab, an hadil awsaf al madhkura fiha min haqqin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dari sifat-sifat ini ar-rauf ar-rahim, ya, ini dari haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taqtadi anahu andara ummatahu wa hadharhum an syirk, keharusannya bahwa Nabi memperingatkan umatnya, na'am, wahadharhum, dan memperingatkan dari syirik. Alladhi wa'adhamu dhunub, yang mana syirik ini sebesar-besar dosa. Li'an hadha huwal maqsud ala'adhamu min risalatih, dan inilah maksud yang agung atau yang besar dari diutusnya Rasulullah, bertauhid dan memperingatkan mereka dari syirik. Ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini dalam surat At-Taubah itu tadi? At-Taubah ayat 128. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad hadhar ummatahu min asy-syirk wa ba'adaha minhu wa sadda kulla tariqin yufdi biha ilaih. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh memperingatkan umatnya dari syirik, ya, dan menjauhkan mereka dari syirik serta menutup setiap jalan yang bisa mengantarkan kepada syirik. Ditutup. Naam. Yang kedua, at-tambihu ala nikmatillah ala ibadihi bi risali hadzal rusul al-karim ilaihim wa kaunuhu minhum. At-tambih, peringatan. Tambih atas nikmat Allah kepada hambanya dengan diutusnya Rasul ini. Naam. Diutusnya Rasul yang mulia ini kepada mereka, dan Rasulullah ini dari bangsa mereka. Naam. Jadi nikmat ketika diutusnya Rasulullah itu nikmat. Nah, bagaimana kalau tidak ada Rasul, maka manusia akan bingung dari mana mereka mendapatkan bimbingan. Ketika ada Rasul, maka disitulah mereka mengambil bimbingan. Yang ketiga, madhu nasabi Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa min sumimil Arab wa asrafahum baitan wa nasaban. Pujian terhadap nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk yang paling bersih dari kalangan Arab dan paling mulia antara mereka, baitan wa nasaban, rumah dan nasabnya. Yang keempat, bayanu ra'fatihi wa rahmatihi bil mu'minin, menjelaskan tentang, ya, santunnya Rasulullah dan kasihan Rasulullah terhadap kaum mu'minin. Yang terakhir, fiha dalilun ala ghilzatihi wa syiddatihi alal kuffar wal munafikin. Dalam ayat ini juga ada dalil tentang kebencian serta sikap yang keras terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang mereka menentang agama Allah dan Rasulnya, yang mereka menyakiti mukminin sehingga Rasulullah juga ikut merasakan sakitnya. Apa yang diderita umatnya juga dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini yang bisa kita baca. Nah, semoga bermanfaat, dan insyaallah untuk malam yang berikutnya kita lanjutkan dengan kitab yang sama, yaitu Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Wallahu a'lam. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.